Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali bertolabul ilmi, bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari alim ulama. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mendengarkan kembali terkait dengan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan cinta kepada sosok-sosok tertentu yang beliau sebutkan pada kitabnya Ad-Da'wah Dawa ataukah al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan penjelasan beliau bahwa ketika orang-orang Nasrani ingin menjadikan tawanan perangnya sebagai orang Nasrani, mereka pun akan memperlihatkan kepadanya seorang wanita yang cantik. Wanita itu akan memberikan makan dan minum kepada tawanan tadi, hanya berdua. Sampai ketika tawanan tersebut jatuh hati kepada wanita tadi, maka tawanan perang itu pun disuruh pindah agama ataukah murtad. Maka ketika itulah yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27 bahwa Allah azza wa jalla akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia maupun di akhirat, dan Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang zalim, serta Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang dikehendakinya. Sehingga tawanan perang tadi tergantung dengan keimanannya. Kalau imannya kuat, imannya kokoh, maka tidak rela, tidak mau menjual dan menukarkan agamanya dengan kehidupan dunia berupa wanita. Adapun yang imannya rapuh, yang imannya kecil ataukah rendah, tidak kokoh, maka dia pun akan mengorbankan agamanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, yakni wanita tadi. Kemudian kita dengarkan penjelasan al-muallif berikutnya. Kata beliau, wa fil 'ishqi min zulmi kulli wahidin min al-'ashiqi wal ma'shuq li sahibihi bi mu'awanatihi 'alal fahishah wa zulmihi li nafsihi ma fi. Pada kecintaan yang tidak sewajarnya laki-laki cinta kepada wanita, ataukah liwat mencintai sejenis yang bukan karena Allah Azza wa Jalla, pada perbuatan itu terdapat kezaliman dari kedua belah pihak, baik dari yang al-ashiq, yang gandrung, yang mencintai, ataupun kezaliman dari al-ma'syuq, yang digandrungi, yang dicintai. Masing-masingnya melakukan ataukah terjatuh dalam kezaliman li sahibihi, terhadap temannya, terhadap relasinya. Bimu'awanatihi al-fahishah, dalam bentuk masing-masingnya membantu relasinya dalam melakukan, mewujudkan perbuatan yang kotor. Iya, perbuatan yang jelek. Di sisi lain, wa dzulmi li nafsi, masing-masing dari pelaku tadi juga berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Tayyib. Jadi dari kedua belah pihak terjatuh dalam kezaliman. Baik zalim kepada dirinya sendiri ataukah zalim kepada relasinya. Kata beliau, wa kullun minhuma zalimul nafsi wa sahibih. Masing-masing dari keduanya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, demikian juga kepada relasinya. Wa dzulmuhuma muta'addin ilal ghair kama taqaddam. Dan kezaliman mereka berdua itu merembet, berimbas kepada pihak lain, pihak ketiga, sebagaimana yang telah kita lewati. Zalim kepada keluarga, relasinya, dan seterusnya. Wa'adhamu min dhalik zulmuhuma bisyirki. Dan yang paling besar kezalimannya yang mereka lakukan dari jenis kezaliman yang telah disebutkan adalah kezaliman berupa kesyirikan. Mahabbah syirkiyah. Ya. Kecintaan yang sampai pada kesyirikan. Demikian juga terkadang terjatuh dalam melakukan sebab, melakukan ikhtiar dan usaha menggunakan kesyirikan. Faqad tadammana al-'ishqu anwa'a adh-dhulmi kullaha. Maka dengan demikian perbuatan itu telah mengandung, mencakup semua jenis kezaliman yang ada. Ya. Semua jenis kezaliman tercakup, terkandung pada perbuatan tersebut. Al-'ishq, kecintaan yang melampaui batas. wal ma'syuq idza lam yattaqillah, yang digandrungi, yang dicintai, idza lam yattaqillah, jika dia tidak bertakwa kepada Allah azza wajal, fa innahu ya'ridul 'ashiqa lit-talaf, dia akan mengantarkan, menceburkan relasinya, al-ashiq, orang yang gandrung kepadanya, terjatuh dalam at-talaf, kebinasaan. Nah, terjatuh dalam kebinasaan. Wadhalika dhulman minhu, dan itu salah satu jenis kezaliman yang muncul dari al-ma'syuq, yang digandrungi, yang dicintai, menyebabkan orang yang cinta kepadanya terjatuh dalam kehancuran, kebinasaan. Nah, ayut'imahu fi nafsi, menjadikan al-ashik, yang cinta kepadanya, yang gandrung kepada dia, memberi makan kepadanya. Ya, traktir, membelikan jajan, membelikan makanan, membelikan ini, membelikan itu kepada yang digandrungi tadi, ma'syuq. Wa yatazayyanu lahu, dan akan berhias untuknya. Wa yastamiluhu bi kulli tariqin hatta yakhruja minhu malu, sampai-sampai akan menjadikan al-ashiq, yang mencintai, yang gandrung, condong dan senantiasa perhatian kepadanya, kepada yang digandrungi, dengan segala cara, sekalipun yang dicintai tadi meminta uang ataukah harta, wa naf'ahu, ataukah agar dibantu dalam bentuk manfaat, ya, wa la yumakkinuhu min nafsi, dan itu tidak mungkin yang mencintai dan yang gandrung tadi bisa menolak. Karena ini yang minta adalah yang dia gandrungi, yang dia cintai, meskipun mengeluarkan harta, dia rela. Meskipun diminta untuk membantu, padahal lagi gerimis ataupun hujan, dia lakukan. Dia tidak bisa menolaknya, tidak bisa mengelaknya. Li'alla yazula ghardu biqada'i watari minhu. Dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa mengelak, agar tidak hilang tujuannya, maksudnya untuk mencurahkan ataukah melampiaskan nafsunya. Fahadha yasumuhu su'al 'adab, maka ini berarti dia telah menimpakan kepada relasinya siksaan yang buruk. Sehingga hadirin barakallahu fikum, itulah yang terjadi ketika seorang cinta kepada selainnya, cinta kepada sesuatu yang bukan karena Allah azza wa jalla, dan sampai pada tingkatan melampaui batas. Nah, wal ashiq, kemudian yang mencintai, yang gandrung, rubbama qatala ma'syuqahu, ma'syuqahu, terkadang tega untuk menghabisi nyawa yang dicintainya, yang digandrunginya. Tujuannya apa? Liyashfiya nafsahu minhu, agar dia bisa sembuh dari yang dicintai tadi. Ya, kemarin sudah minta 1M, sekarang minta 2M. Ya. Setelah dikasih 2M, minta 1T, dan seterusnya. Tayyib. Akhirnya, agar tidak diperes terus, ya, padahal sudah korupsi, ya sudah mencuri dengan bahasa halus, yakni korupsi dan semisalnya, kok masih dimintai terus, ya sudah, bunuh saja. Na'udzubillah. Rubbama qatala ma'syuqahu liyashfiya nafsahu minhu. Terkadang dia rela ataukah dia tidak segan-segan untuk membunuh yang dicintainya agar dia terbebas, ya, dari hal-hal yang muncul dari yang dicintainya tadi. Walasiyama injada bil wisal li ghairi. Lebih-lebih lagi apabila dia mendapati bahwa yang dicintainya itu condong kepada selainnya. Ya. Condong kepada pihak ketiga. Tapi, kalau anak muda sekarang punya bahasa khusus mereka. Lah akhirnya apa? Karena cemburu, ya, rela ataukah berani, tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk membunuh yang dicintainya tadi. Fakam lil 'ishqi min qatil min al janibain. Betapa banyak terkait dengan kecintaan yang melampaui batas ini menyebabkan adanya yang terbunuh dari kedua belah pihak, baik yang mencintai ataupun yang dicintai. Kalau di masyarakat umum terlalu banyak cerita-cerita seperti itu, bunuh diri karena patah hati. Ya, hati kok bisa patah, ya. Nah, seperti itu. Tayyib. Ataukah dibunuh? Ternyata yang bunuh adalah temannya sendiri yang ada hubungan tadi. Nah, wa kam qad azala min ni'mah, dan betapa banyak perbuatan itu telah menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Wa afqara min hina, menjadikan fakir, menjadikan miskin, padahal sebelumnya kaya. Ya. Sukses dalam bisnis ini, sukses dalam bisnis itu. Kemudian ya jatuh hati kepada seseorang yang kemudian apa namanya dimintai uangnya terus, disuruh transfer terus. Ya. Ya, mau tidak mau harus mengirim, mau tidak mau harus memberikan dan seterusnya sampai enggak terasa entek ngalas, entek ngomah ini dia. Baik. Modalnya juga ludes. Nah, habis-habisan. Baik. Menjadikan fakir, menjadikan pailit, habis-habisan hartanya. Tayyib. Wa asqata min martabah, menjadikan terjatuh dari martabatnya yang bagus, yang mentereng, yang terhormat. Ya. Sehingga ada istilah apa itu? Harta, tahta, wanita. Ini dia. Menjadikan jatuh. Wa syatat min syamlin, menjadikan urusannya tercerai-berai. Ya, kacau urusannya. Wa kam afsada min ahlin lirrajul wa waladih. Betapa banyak perbuatan itu merusak, ya, seseorang dengan keluarganya, seseorang dengan anaknya, rusak keluarganya, berantakan, ya, karena kecintaan ini tadi, cinta yang bukan karena Allah Azza wa Jalla, cinta yang tidak sesuai dengan syariat. Apakah ada cinta sesuai dengan syariat? Ya, maksudnya sesuai dengan tata cara syariat. Ya. Ta'aruf, ya kan? Tukar data. Kemudian nazar, kemudian nikah. Ya. Jadi setelah itu baru menjalin cintaan gitu. Karena sudah nikah ya sudah. Taib, dia berikan hartanya untuk si dia. Bernilai sedekah. Iya kan? Nah. Dan seterusnya. Adapun yang kita bahas, yang kita dengarkan ini. Yang tidak sesuai dengan syariat tentunya. Yang melanggar syariat. Wa kam afsada min ahlin lirrajul wa waladi. Betapa banyak perbuatan tadi merusak hubungan antara seorang dengan keluarganya, antara seseorang dengan anaknya. Fa innal mar'ata idza ra'at ba'laha 'ashiqan li ghairiha. Dikarenakan seorang wanita jika melihat mendapati suaminya sudah jatuh hati kepada pihak lain, ittakhadhat hiya ma'syuqan li nafsiha, akhirnya sang istri tadi pun mencintai dirinya sendiri, tidak lagi memperhatikan suaminya. Fayasiru rajul mutaraddidan baina kharabi baitihi bitalaq wa bainal qiyadah. Kemudian laki-laki itu pun kemudian bimbang, bingung di antara dua pilihan. Ya, pilihan pertama dia merusak keluarganya sendiri, yakni cerai dari istrinya. Dia rusak hubungan kekeluargaannya yang sudah dia jalin ya sekian lama. Ataukah pilihan yang kedua, wa bainal qiyadah, dia rujuk, dia insaf, ataukah insaf, dia taubat, ya, dia memperbaiki hubungan rumah tangganya, dia menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya. Faminan nas man yu'thiru hadha wa minhum man yu'thiru hadha. Di antara manusia ada yang memilih, ya, keluarganya berantakan, cerai dari istrinya, ada yang memilih tetap mempertahankan, ya, keluarganya. Fa'alal 'aqil, maka hendaknya ataukah wajib bagi seorang yang berakal, alla yahkum 'ala nafsi 'ishq as-suwar, jangan sampai dia memberikan posisi dan kesempatan pada dirinya cinta kepada sosok-sosok tertentu dengan kecintaan yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? li'alla yu'addihi dzalika ila hadzal mafasid, agar dia tidak sampai kepada kerusakan-kerusakan yang telah kita dengarkan tadi, au aktsariha au ba'dihha, ataukah terjatuh pada mayoritas ataupun sebagian dari kerusakan dan kejelekan akibat buruk dari perbuatan ini. Faman fa'ala dzalika fahuwal mufrid bi nafsihi al maghrur biha. Siapa saja yang melakukan perbuatan itu, maka sungguh dia telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, dia telah tertipu dengan terlena dengan dirinya sendiri. Fa idza halakat fa huwal ladzi ahlakaha, jika dirinya binasa, maka dialah yang telah membinasakan jiwanya sendiri, bukan orang lain. Falaula tikrarahu an-nadhar ila wajhi ma'syuqihi, kalau seandainya dia tidak berulang-ulang melihat wajah yang dia gandrungi, yang dia cintai, wa tam'ihi fi wisalihi, dan dia tidak begitu berharap untuk bisa berhubungan, menjalin hubungan dengan yang dia cintai tadi, lam yatamakkan 'ishqu min qalbihi nisaya, tidak akan bercokol pada kalbunya, tidak akan ya bersemayam di kalbunya. Fa inna awwal asbabil 'ishqi al-istisan, dikarenakan sebab awal, sebab dari perbuatan itu adalah al-istihsan, menganggap baik. Itu kok anu ya, kok baik ya, seperti itu. Sawa'un tawallada an nadhun aw sima, sama saja apakah sumbernya dari melihat ataukah sumbernya dari mendengar. Ya, dilihat kok cantik ya, kok ganteng ya, didengar kok merdu ya, kok anu ya. Jadi kalau dia tidak mengulang-ulang melihatnya, mendengarnya, tidak berharap untuk memiliki hubungan dengan si dia, ya niscaya tidak akan bercokol pada kalbunya. Fa'ilam yuqarinhu tam'u fil wisal. Fa'ilam yuqarinhu tam'u fil wisal. Kalau seandainya dia tidak mengiringi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, harapan untuk memiliki hubungan. Wa qaranahu al-iyas. Ada nama iyas ya. Iyas. Oh, ini iyas juga ya. Tayyib. Dan dia iringi penglihatannya, pendengarannya dengan al-iyas. Yani al-iyas, putus asa. Mendalik, tidak begitu berharap. Maka, lam yahdith lahu al-ashq. Dia pun tidak akan muncul dari dia ya rasa cinta. Fa'idiktaru nabi at-tama fasarrafahu an fikrih. Kalau seandainya setelah dia mendengar, setelah dia melihat, ternyata dia punya keinginan untuk memiliki hubungan, namun keinginan itu dia palingkan dari pikirannya, walam yastagil qalbahu bihi, dia tidak menyibukkan kalbunya dengan hal itu, lam yahdud lahu dhalik, niscaya tidak akan muncul ya kecintaan itu. Fa ina tala ma'a dzalikal fikr fi mahasin ma'syuq, kalau seandainya dia senantiasa memikirkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan dari yang digandrungi, yang dicintai, wa qaranahu khaufa ma huwa akbar indah min lidzati wisalihi, namun dia tepis itu, dia iringi dengan adanya rasa takut kepada zat yang lebih besar di sisi dia daripada sekedar menikmati kesenangan memiliki hubungan dengan si dia. Ima khauf dini, bisa jadi rasa takut terkait dengan agama akan menjadikan agamanya rusak. Kadukhulinar, dia takut masuk neraka. wa ghadabil jabbar, dia takut akan mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Wa tiqabil auzar, dia takut akan terjatuh dalam dosa. Wa ghalaba hadzal khauf 'ala dzalika tama, kemudian rasa takut ini mengalahkan harapannya, keinginannya. Wal fikr, demikian juga pikirannya. Lam yahdud dzalikal 'ashq, itu pun tidak akan menyebabkan ada rasa cinta dalam kalbunya. Nah, fa in fatau hadzal khauf, adapun jika rasa takut ini tidak ada pada dia, fa qaranahu khaufa dunyawi, dia iringi kecintaan, harapan tadi dengan rasa takut yang sifatnya dunia. Ka khaufi itlafi nafsi, seperti takut khawatir dirinya nanti celaka, ya sengsara. Aumali, khawatir dia bangkrut, yang sana dulunya sukses kok sengkarat jadi bangkrut setelah itu, yang sana juga bangkrut padahal dulunya sukses, ya bangkrut setelah itu, ya. Audahabi jahihi, dia khawatir martabatnya, kedudukannya akan lenyap. Wasukuti martabati indannas, dia khawatir akan jatuh martabatnya di si manusia. Wasukutihi min aini man ya'uzu alaih, khawatir dia jatuh di pandangan mata orang-orang yang menghormatinya. Wa ghalaba hadzal khauf lida'il 'ashqi dafa'ahu, kemudian rasa takut yang sifatnya dunia ini tadi menguasai ataukah mendominasi dirinya, mengalahkan harapan untuk dia punya hubungan kepada si dia, niscaya rasa takut tadi pun akan mengenyahkan ya rasa cinta tadi. Wa kadzalika idza khafa min fawati mahbub huwa ahabu ilaihi wa anfa'u min dzalikal ma'syuq, demikian juga apabila dia takut akan luput dari yang dia cintai, yang lebih ia cintai, yang lebih bermanfaat daripada dia menjalin hubungan dengan si dia. Wa qaddama mahabbatahu ala mahabbati dzalikal ma'syuq, kemudian dia lebih memilih kecintaan kepada yang lebih ia cintai tadi, yang lebih bermanfaat tadi daripada si dia. In dafa'a anhu al-'ishq, niscaya ya cinta itu pun, yakni cinta yang melampaui batas tadi, yang melanggar syariat, akan tercegah dari dirinya. Fa in tafa dzalika kulluhu, adapun jika semuanya itu tidak ada pada dirinya. Wa ghalabat mahabbatul ma'syuq lidzalik, justru kecintaan kepada si dia lebih menguasai dirinya. In jadaba ilahil qalbu, kalbunya pun akan tertancap ya untuk cinta kepada dia, bikulliyatih, dengan seluruhnya. Wa malat ilahi nafsu kullal mail, kemudian kalbunya, jiwanya akan condong kepada si dia dengan kecondongan yang melampaui batas. Nah, inilah beberapa perkara yang beliau sebutkan atau yang beliau jelaskan terkait dengan al-ishku ini tadi, cinta kepada sosok-sosok tertentu. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.